Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat. Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat! Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Selamat siang Sobat Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali saat ini saya Rifai Sumaila bisa kembali menjumpai Anda di siang hari ini di salah satu program terbaru dari Radio Gaung Aman, Suara Pemuda Adat. Nah, di mana di sini kami akan menyajikan selama satu jam ke depan berbagai informasi dan juga pengalaman, berbagi cerita dari seluruh ataupun dari sosok pemuda adat tentang kegiatannya di wilayah adatnya masing-masing. Dan untuk kali ini yang spesial di edisi pertama Suara Pemuda Adat, saya kedatangan tamu-tamu yang cukup spesial juga di studio Radio Gaung Aman yang akan membicarakan topik yang cukup menarik mengenai kegiatan dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Jadi para pemuda adat ini mereka berkumpul dalam satu wadah organisasi bernama Barisan Pemuda Adat Nusantara yang diketuai langsung oleh salah satu narasumber saya, ada John Tony Tarihoran. Selamat siang John Ton. Selamat siang. Apa kabar John hari ini John? Kabar baik. Kabar baik ya. John Tony ini adalah ketua umum BPAN, merupakan BPA ini kepanjangan dari Barisan Pemuda Adat Nusantara. Dan yang gak kalah menarik, saya punya salah satu narasumber lainnya, ada Nadine Hasulu. Selamat siang Nadine. Selamat siang. Kabar baik ya? Baik sekali. Ini Nadine ini adalah anggota BPAN wilayah Sulawesi Utara. Dan keduanya nanti akan sama-sama kita berbicara seputar satu kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari BPAN ya John Tony ya, hampir satu bulan ya. Di sana mereka mengikuti pelatihan fasilitator dan kepemimpinan di Sungai Utik yang juga dihadiri oleh beberapa perwakilan anggota BPAN di seluruh Nusantara, begitu ya John Tony ya. Benar. Nah kalau dilihat, mungkin kita kalau bicara soal pelatihan tentang kepemimpinan, semua organisasi pasti punya ya latihan kepemimpinan seperti itu ya. Tidak hanya mungkin BPAN, tapi yang menarik di sini lama sekali memilih waktu yang begitu cukup lama, hampir satu bulan, dan Sungai Utik. Latar belakangnya gimana tuh John? Ya baik, jadi kegiatan yang dilaksanakan Barisan Pemuda Adat Nusantara bersama dengan Live Mosaik dan Sembdana pada tanggal 31 sampai 24 tanggal 31 September sampai 24 Oktober itu dilatar belakangi bahwasanya pentingnya keikut serta terlibatnya pemuda pemudi adat untuk mengurus wilayah adatnya, di mana wilayah adat sebagai ruang hidup yang di dalamnya ada sejarah, budaya, ada istiadat, tradisi lisan ataupun tulisan, kepercayaan, kesenian, dan sumber-sumber kehidupan dan kehidupan itu sendiri, di mana tanah dan kehidupan di atasnya adalah satu kesatuan yang berhubungan satu sama lainnya. Semuanya itu harus dilestarikan, dipertahankan, dan diperjuangkan serta dikelola secara berkelanjutan. Dan ini juga merupakan tanggung jawab daripada pemuda-pemudi adat itu sendiri, begitu. Baik, jadi latar belakangnya kurang lebih seperti itu ya. Yeah. Kemudian kenapa memilih Sungai Utik? Jadi adapun alasan memilih Sungai Utik sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah Sungai Utik sebagai tempat kegiatan ini karena Sungai Utik di kami lihat telah terbukti berhasil mempertahankan wilayah adatnya dari perampasan-perampasan pihak-pihak lain, baik itu perusahaan ataupun atas izin negara ya. Mereka dengan kearifan mereka sendiri bisa mempertahankan wilayah adatnya sehingga mereka cukup kuat, mereka cukup mandiri dengan ketersediaan yang ada di wilayah adat mereka. Sangat jarang masih kita temui seperti wilayah Sungai Utik di mana ada sungai yang sangat bagus, hutan yang sangat kaya, dan juga pola hidup di dan kehidupan di situ yang sangat penuh dengan kekeluargaan dan kedamaian. Jadi kita tidak hanya belajar dalam hal pelatihan ya, tetapi kita juga bersama pemuda-pemudi adat yang hadir dari 24 komunitas adat dari 16 provinsi mau belajar tentang pola hidup di Sungai Utik. Jadi kita tidak hanya belajar dari materi-materi yang disampaikan oleh fasilitator, tetapi kita mau terlibat dalam pola hidup masyarakat Sungai Utik dalam hal pengelolaan wilayahnya dan hubungannya dengan sesama mereka sendiri sebagai komunitas masyarakat adat yang tetap berhasil mempertahankan wilayah adatnya itu, begitu. Baik, jadi artinya John ini memilih Sungai Utik dan juga kawan-kawan di BPLN karena memang proses belajar ya John ya, yeah. Di sana seperti yang tujuan tadi mungkin John sudah ceritakan di mana mempertahankan wilayah adat sekarang sudah menjadi sebuah tanggung jawab juga yang harus diemban oleh para pemuda-pemuda adat, begitu. Benar. Ya. Nah, selain tadi bicara soal Sungai Utik, artinya dengan memilih tempat Sungai Utik, nggak ada salahnya kita bahas sedikit tentang kehidupan Sungai Utik di sana, yeah. yang akhirnya John dan kawan-kawan memilih Sungai Utik sebagai tempat untuk belajar. Di samping tadi mereka bisa menjaga wilayah adatnya dengan mungkin kearifan lokal. Apa yang menarik yang bisa dijumpai di sana, John? Yang menarik dari kehidupan masyarakat adat di Sungai Utik, di sana ada kemandirian ya, kemandirian atas pangan. Di sana juga ada kedamaian di antara sesama warga Sungai Utik. Kerukunan itu, mungkin ya. Kerukunan di antara warga Sungai Utik. Apalagi dengan rumah panjang. Warga Sungai Utik memiliki satu rumah sepanjang 218 meter. Itu terdiri dari sekitar 28 bilik. Dan mereka hidup di rumah itu dengan berapa kepala keluarga? 28 itu atau? Itu 28 bilik, 28 pintu, bukan kepala keluarga, bukan. Tapi mungkin kepala keluarga ada sekitar 40-an ya. 40 kepala keluarga. Mereka hidup di satu rumah. Nah, jadi ini sangat luar biasa dan rumah ini juga mulai dari lantai sampai atap itu dari kayu. Itu hebatnya mereka. Mereka masih memiliki rumah sepanjang itu. Itu sangat luar biasa dan kehidupan di sana sangat penuh dengan kerukunan di bawah aturan adat yang dipimpin oleh tuai rumah. Jadi ada pimpinan untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan rumah. Itu tuai rumah itu diatur oleh tuai rumah, yaitu apai janggut. Jadi mereka hidup dengan aturan adat yang sangat luar biasa. Itu luar biasa. Dan rumah itu hanya ada satu atau berapa bangunan? Untuk rumah panjang sepanjang 218 meter itu hanya ada satu, tetapi ada beberapa rumah yang dekat ke rumah itu. Tapi bentuknya beda ya, tidak dalam bentuk rumah ya, panjang. Jadi rumah yang sendiri-sendiri ya. Nah, kawan-kawan BPN sempat tinggal di rumah panjang itu atau? Jadi selama kegiatan kita tinggal di rumah panjang. Hanya ada beberapa teman kita yang tinggal di penduduk yang rumah penduduk ya, yang juga sangat dekat ke rumah panjang ya. Ada 3 orang dari 24 peserta yang hadir dari 16 provinsi tadi tinggal di rumah panjang, dan kita melakukan pertemuannya di sana. Jadi dari sama fasilitator dan tim itu kita sekitar 30 orang yang berkumpul di Sungai Utik. Kita dibagi ke bilik, setiap bilik ada yang satu bilik 2 orang atau 3 orang, dan kita hidup di sana seperti itu. Jadi sangat luar biasa, kita bisa berbaur dengan satu keluarga sehingga terasa seolah-olah itu keluarga baru ya bagi kita ya, keluarga baru yang sangat baik. Setiap keluarga di sana saya pikir sangat-sangat terbuka untuk kita pada saat kegiatan itu. Selain kita melakukan kegiatan misalnya di sungai ataupun di hutan, materi-materi yang disampaikan fasilitator kita lakukan di rumah betang, karena ada namanya ruai, bagian dari halaman teras, kemudian namanya ruai itu terbuka ya. Jadi panjang 218 meter itu kosong begitu. Kosong. Oh, jadi tanah jadi, lapang begitu ya. Bukan, itu di dalam. Jadi di dalam, semacam dalam lorong kan? Tapi besar. Gini terbuka. Oh. Jadi kita bisa melakukan pertemuan di situ. Ibaratnya tempat berkumpul ya. Iya, untuk tempat berkumpul. Baik, baik. Menarik sekali Sobat Nusantara. Nadine juga nanti kita akan tanya-tanya seputar pengalamannya di sana. Dan kami akan kembali lagi tentunya di Suara Pemuda Adat, tetap di Radio Gaung Aman. Gatung di tali siubah nameat di mobang boru jati sia tano parang bakil badaili tano siogungogu parsirangan itano pardomu wani ai Sianima dalam laut tukijang partiatanio buta rebatan atolu suna opat harajaun tubanu atonga jaru-jaran sideak unti-untian si godang ujar-ujaran. Kabut asap kembali menyerang sejumlah wilayah di Indonesia. Kesehatan terganggu, sejumlah sekolah diliburkan, transportasi mulai lumpuh. Bahkan kabut asap sangat berpotensi melumpuhkan perekonomian. Jika kabut asap tak dihentikan, maka petaka semakin jelas di depan mata. Ini tugas kita bersama, tugas kita semua, dari rakyat hingga pemimpin bangsa. Cegah dan hentikan pembakaran maupun kebakaran hutan dan lahan. Padamkan hutan dan lahan yang tengah terbakar. Hindari segala aktivitas yang berpotensi menambah volume asap. Pesan ini disampaikan oleh Forum Diskusi Radio Indonesia. Sahabat Nusantara sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Anda masih di Suara Pemuda Adat bersama saya Rifai Sumaila dan juga narasumber saya di studio kali ini. Kami masih membahas seputar topik pengalaman dari teman-teman Barisan Pemuda Adat Nusantara selama mengikuti pelatihan fasilitator dan kepemimpinan di Sungai Utik yang berlangsung di tanggal 31 September sampai dengan 20 Oktober 2015 kemarin. Masih ada John Tony Tarihoran dan juga Nedin dari anggota BPAN Wilayah Sulawesi Utara, dan juga nanti kita akan ngobrol dengan beberapa perwakilan dari BPN daerah ya, dari wilayah. Wilayah juga ya, akan kita akan tanya-tanya bagaimana kesannya mereka mengikuti proses latihan kepemimpinan di Sungai Utik ini ya. Nah, kalau kita udah bicara tadi sedikit tentang Sungai Utik, kenapa kemudian BPN memilih Sungai Utik sebagai lokasi tempat pelatihan kepemimpinan ini ya, John ya. Nah, yang mungkin juga penting kita ketahui bersama, apa sebetulnya tujuan dari BPAN melakukan pelatihan ini, pelatihan fasilitator dan juga kepemimpinan di Sungai Utik ini, John? Ya, jadi tujuan daripada dilaksanakannya kegiatan ini untuk menciptakan fasilitator-fasilitator dan pemimpin-pemimpin generasi penerus masyarakat adat ya, yang siap berkarya untuk mengurus wilayah adatnya. Sebagaimana visi dari Barisan Pemuda Adat Nusantara lah, pemuda adat bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adatnya. Jadi tujuannya secara khusus yang pertama itu membangkitkan keterpanggilan pemuda-pemudi adat untuk kembali mengurus wilayah adatnya. Kemudian yang kedua, membangun kemampuan pemuda-pemudi adat dalam hal menganalisa setiap persoalan di wilayah-wilayah adat. Yang ketiga, melatih pemuda-pemudi adat dalam hal memfasilitasi suatu proses rencana kehidupan serta secara partisipatoris untuk mengurus wilayah adat secara arif dan berkelanjutan berdasarkan adat istiadat setempat. Demikian mungkin secara khusus untuk tujuan daripada kegiatan ini. Artinya bagaimana pemuda itu sendiri sadar atas tanggung jawabnya untuk mengurus wilayah adatnya. Jadi dia bertanggung jawab untuk mengurus itu, bahkan merencanakan suatu kehidupan dalam jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjang atas suatu wilayah. Wilayah adat mereka pasti. Iya, wilayah adatnya masing-masing. Nah, kalau kembali mungkin agak sedikit jauh dari topik yang kita angkat, BPN sendiri kan sudah berapa lama berdiri nih, John? Jadi BPN berdiri sejak 29 Januari 2012 sampai sekarang sudah 3 tahun 7 bulan. Ya? Sudah lebih 3 tahun. Lebih 4 tahun ya. 3 tahun 7 bulan. Jadi ini tahun keempat tahun ya. Ya. Baik, dengan kegiatan yang sama, apakah ini sudah pernah dilakukan sebelumnya atau ini baru pertama kali dilakukan? Jadi kegiatan yang sama sudah pernah dilakukan di tempat yang sama juga, itu pada tahun 2014 itu bulan Februari. Dulu itu diikuti sekitar 15 orang ya peserta, dan pada saat itu saya juga merupakan alumni pertama dari kegiatan pelatihan ini. Artinya kegiatan yang sekarang melanjutkan kegiatan yang kemarin? Iya, ini merupakan kegiatan yang ketiga justru, karena kegiatan yang kedua tentang kepemimpinan pemuda adat ini dilakukan pada bulan Februari tahun ini itu dilakukan di Cisarua Bogor menjelang Jambore Nasional PPAN. Jadi ini merupakan kegiatan yang ketiga untuk kepemimpinan generasi penerus masyarakat adat. Baik, jadi memang mungkin dengan tema yang cukup berbeda-beda gitu ya, John ya? Temanya sih enggak beda, sama tidak berbeda, cuma pesertanya yang berbeda. Yang pertama itu ada peserta dari Filipina ya, yang bersama-sama hadir pada saat itu di Siengutik. Sementara yang di Cisarua pesertanya juga berbeda, tetapi ada beberapa orang memang yang tetap dilibatkan dalam kegiatan yang ketiga ini. Baik. Pemilihan tema yang sama gitu John, dari tiga kegiatan yang sudah dilakukan. Maksudnya kita melihat berdasarkan apa? Biasanya kan kalau misalnya satu organisasi membuat satu kegiatan misalnya dalam rangka tema yang berbeda-beda. Nah, kalau John sendiri sebagai juga ketua BPAN yang sekarang ya, pemilihan tema yang sama dengan kegiatan yang sama namun dilakukan sudah tiga kali, apakah memang kegiatan yang sebelumnya belum menghasilkan membuahkan hasil yang cukup baik gitu dengan apa yang ditujukan oleh teman-teman di PPAN melalui program ini? Nah, mungkin ya tema yang kita maksud ini itu apa tentang sasaran kepemimpinannya. Ya, tentang kepemimpinannya, apa yang menjadi sasaran utama kita dalam melaksanakan kegiatan itu. Yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi pada tujuan itu membangkitkan keterpanggilan pemuda-pemudi adat itu. Jadi artinya harus continue gitu ya. Iya. Jadi bagaimana pemuda-pemudi adat itu bangkit, bahkan bergerak untuk mengurus wilayah adatnya. Jadi dia menganggap itu merupakan perjuangan untuk, dia menyadari itu bahwasannya itu penting dan perjuangan untuk dirinya sendiri. Jadi dengan melibatkan peserta dari sekitar 24 komunitas tadi, nah di sana kita berbagi informasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, karena banyak pemuda-pemudi adat yang telah meninggalkan wilayah adatnya, baik dia belajar ataupun sekolah ke kota, ke kabupaten, provinsi, bahkan di Jakarta, bahkan keluar. Jadi banyak orang yang telah meninggalkan wilayah adatnya ataupun kampungnya, bahkan yang lebih parahnya memang menganggap tinggal di kampung di wilayah adat itu tidak menarik ataupun tidak keren. Tidak keren ya. Seolah-olah kalau misalnya tinggal di Jakarta bahkan tinggal di luar negeri itu lebih keren kan? Karena ada satu anggapan, bahkan di sejak di rumah tangga, di keluarga kita sendiri, harapan supaya si anak ataupun anak itu sendiri tidak tinggal di kampung gitu. Ada anggapan seperti itu ya? Iya, selama ini ya dari kita mulai mengecap pendidikan ya, itu sangat terasa. Jadi kita dipersiapkan untuk pergi dari wilayah adat kita, sementara wilayah kita mengalami ancaman ya. Artinya sedang dihunjuk ataupun sudah diambil oleh pihak-pihak lain menjadi bagian daripada misalnya izin pemerintah misalnya merampas satu wilayah adat dan kemudian diserahkan kepada perusahaan-perusahaan, baik itu tambang, HTI dan perkebunan ataupun yang lain-lainnya, sehingga kita tidak ada yang memikirkan kampung begitu. Tidak ada lagi yang memikirkan kampung. Ya kalau misalnya kita semuanya pergi, terus kampung kita di mana? Ya. Jadi kita akan kehilangan yang jaga kampung, identitas, siapa, ya gitu, kehilangan ya, jati diri. Kita ini dari mana? Nah, begitu. Jadi bagaimana membangkitkan keterpanggilan sehingga dia pulang mengurus wilayah adatnya? Dia merencanakan atas suatu kehidupan atas wilayah adatnya. Baik, John sendiri percayaan personal mungkin ya, John sendiri yang sekarang sudah menetap di Jakarta karena mungkin sebagai pengurus dari BPAN ya. Artinya juga dengan pengalaman kurang lebih mungkin 3 tahun ya John ya bergabung di BPAN. Dengan jarak yang misalnya jauh, katakanlah misalnya ada orang-orang ataupun pemuda-pemuda adat yang dia tetap memilih untuk berkarir atau bekerja, mungkin belajar di luar daerah wilayahnya yang juga ingin punya kontribusi yang sama gitu untuk wilayah adatnya. Nah, pengalaman pribadi John Ton sendiri setelah mungkin sudah tinggal di Jakarta, apa yang masih bisa dilakukan untuk wilayah adatnya sebagai pemuda adat dari asal wilayahnya? Wah, oh, ini menarik sekali ini pertanyaan ini. Nah, jadi yang tetap kita bangun ini sebenarnya di BPAN ya, tentunya harus ada kepengurusan yang memberikan waktu untuk, karena ini pengorganisasiannya secara nasional. Nah, saya berasal dari komunitas masyarakat adat dan selama ini tinggal di komunitas dan mengurus. Untuk 7 bulan terakhir saya terpaksa tinggal di Jakarta karena saya menjadi ketua umum BPN, ya? BPN. Dan aturan yang mengharuskan itu ya harus tinggal di ibu kota negara untuk mengorganisir pemuda. Jadi yang saya lakukan sebelumnya sedikit berbeda. Jadi lebih harus menetap di Jakarta, tapi ada yang tetap komunikasi yang saya bangun dengan teman-teman saya di wilayah adat saya, termasuk dengan tetua-tetua dan juga dengan pemuda-pemudi adat yang ada di komunitas saya. Nah, bahkan di Jakarta juga saya mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman yang sudah meninggalkan wilayah adat kami, meninggalkan kampung, karena banyak orang dari komunitas saya berada di Jakarta. Nah, saya coba diskusikan terkait dengan tantangan yang sedang dihadapi komunitas saya saat ini, itu ada perusahaan PLTA dan tambang ya. Nah, saya coba diskusikan sama teman-teman yang ada di Jakarta dan kemudian kami berpikir kami akan memberikan penyadaran terhadap persoalan ini kepada orang tua kami, karena sering diiming-imingi dengan uang sehingga lahan kami dijual. Itu saya coba bangun di Jakarta bersama teman-teman. Artinya ini menarik sekali ya statement dari John Tony tadi, artinya menjadi sebuah, boleh dikatakan sebetulnya bisa jadi sebuah solusi untuk seluruh pemuda adat yang mulai belajar ke kota misalnya, akhirnya dengan mungkin pemahaman mereka yang lebih, pendidikan mereka lebih tinggi, bisa mengawal dari jauh mungkin wilayah adatnya masing-masing gitu. Seharusnya memang seperti itu yang itu, ya karena di kampung kita ataupun di wilayah adat kita sebenarnya berbicara dengan izin, berbicara dengan undang-undang kan orang tua kita yang sehari-harinya bekerja di lahan. Itu tidak penting bagi mereka, karena yang mereka tahu ya wilayah adat ini yang memberikan mereka hidup. Tetapi wilayah adatnya, tanahnya itu sedang terancam atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, orang-orang yang sudah berpendidikan dari kampung sebenarnya harus memberikan perhatian untuk itu, sehingga ketika teman-teman di kampus-kampus harus juga berpikir kampungnya gitu. Jadi dari kampus harus berpikir tentang kampung, dan tidak hanya berpikir ya, juga harus bergerak, bertindak untuk memberikan kontribusi untuk wilayah adatnya. Jadi itu tanggung jawab pemuda-pemudi adat yang keluar sebenarnya. Betul. Nah, yang menarik kita mungkin bisa langsung bertanya ke narasumber kita yang lain, ada Nadine. Ya, Nadine ya. Tadi kan John Ton sudah menceritakan sedikit pengalamannya ketika berada jauh di kampung halamannya atau wilayah adatnya, tapi tetap membela atau memperjuangkan hak-hak dan juga menjaga wilayah adatnya. Nah, kalau Nadine sendiri yang masih stay di sana, masih tetap tinggal di sana ya, di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di bagian mana? Saya dari komunitas Tombuluk Tombariri. Tombuluk di daerah Sulawesi Utara ya. Iya. Nah, dengan kemarin datang, pastinya kan setiap wilayah punya presentasi masing-masing nih dari wilayah adatnya. Kalau Nadine sendiri bawa informasi apa dari wilayah adat daerahnya? Iya, ini sangat menarik ya. Berbicara tentang pemuda adat dalam penghidupan sekarang, yang era modernisasi ini, yang memberi pengaruh sangat kuat, apalagi berbicara tentang orang muda. Jadi saya sering mengatakan bahwa kita ini adalah generasi muda, kaum muda yang hampir gagal. Kenapa? Karena kita hidup terpola dengan aturan dari generasi sebelum kita, di mana kita tuh hidup sudah punya tekanan gitu. Kita harus bekerja karena kita harus mencapai masa depan kita. Jadi intinya adalah uang. Ujung-ujungnya duit ya. Ya, ujung-ujungnya duit. Dan saya sendiri mengalami ketika bagaimana keluarga seperti memberikan penekanan bahwa ketika saya memilih untuk beraktivitas di bidang ini, ini seperti menjadi kekhawatiran, apa yang akan kamu dapatkan nanti. Sementara orang itu hidup harus cari uang, karena hidup itu butuh uang, sehingga saya dicecar sekiranya mungkin harus meninggalkan kampung. Karena di kampung kita mau apa lagi, mau bertani, lahan kita sudah mulai habis, yang ada sekarang adalah buruh tani. Nah ini menarik buat saya, dan ini menjadi tantangan ketika saya tetap memilih sebenarnya untuk tetap diam di kampung. Meskipun wilayah adat kami sudah mulai hilang, habis perlahan-lahan. Nah, yang jadi Nadine buat bersikuku untuk tetap tinggal di wilayah adatnya apa? Rasa memiliki sebenarnya. Ya, jadi banyak sekali tawaran sebenarnya yang menggiurkan, yang kemudian menggoda saya sebenarnya untuk meninggalkan kampung. Tapi kembali lagi saya berpikir bahwa mungkin saya tidak pengaruh. Satu, itu tidak akan pengaruh. Tetapi ketika saya meninggalkan kampung, saya merasa nanti ada yang hilang. Ada yang hilang, dan saya memutuskan untuk tetap tinggal di kampung. Jadi ada yang perasaan hilang, kehilangan gitu ya. Jadi rasa cinta mungkin yang cukup tinggi Nadine terhadap wilayah adatnya atau kampung halamannya, yang membuat akhirnya enggak terpengaruh untuk ikut-ikutan pindah ke kota lain ya, seperti itu ya. Baik, menarik sekali Sobat Nusantara. Nanti juga kita akan lebih jauh lagi berbincang seputar topik yang kita angkat di siang hari ini bersama teman-teman dari BPAN. Anda jangan kemana-mana, kembali lagi di Radio Gaung Aman. Thank you. Sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Pasal 14 Ayat 1, masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran. Ayat 2, warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan oleh negara dalam semua tingkatan dan bentuk tanpa diskriminasi. Ayat 3, negara-negara bersama dengan masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang efektif agar warga-warga adat terutama anak-anak termasuk warga-warga yang tinggal di luar komunitas mereka untuk memiliki akses jika mungkin atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri. Saya Juan, asal Ende, sahabat Nusantara, mai sakita lei sawe, dari Radio Gaung Aman, suara masyarakat adat Nusantara. Anak-anak kecil bermain-main, permainan yang penuh semangat nilai budaya. Anak-anak kecil bermain-main, kebersamaan. Anak-anak kecil bermain-main, permainan daerah di Almahera. Dede, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, ade, oke, baik Sobat Nusantara, Anda masih bersama dengan kami di Suara Pemuda Adat bersama saya Rifai Sumaila. Dan juga seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hari ini kita punya topik seputar kegiatan pelatihan fasilitator dan kepemimpinan di Sungai Utik yang dilakukan oleh rekan-rekan dari BPAN yang berlangsung di 30 September sampai dengan 24 Oktober 2015 kemarin. Tadi John Tony, tamu saya, juga sudah berbincang seputar apa yang menjadi latar belakang, kemudian tujuannya apa, dan Nadine juga tadi sempat sudah bercerita sedikit apa yang pengalamannya dari menjaga wilayah atau kampung halamannya sendiri. Dan saat ini saya juga masih akan berbincang dengan beberapa narasumber, namun bedanya tidak langsung datang ke studio Radio Gaung Aman, tapi saya coba hubungi mereka melalui line telepon langsung. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber kita, ada Modesta Wisa. Ini merupakan Dewan Pemuda Adat Nusantara Region Kalimantan ya, John ya. Kita sapa langsung. Selamat siang, Wisa. Siang. Ya, apa kabar Wisa? Baik. Baik, baik. Baik-baik saja ya. Sudah kembali ke daerahnya setelah acara kemarin ya? Iya, sudah. Sekarang sudah di rumah. Oke. Nah, di sini kita sedang bicara atau sedang membahas seputar kegiatan yang kemarin Wisa dan juga teman-teman BPAN menjalani ya, pelatihan fasilitator dan kepemimpinan di Sungai Utik. Bisa diceritakan sedikit nggak pengalamannya Wisa kemarin ikut kegiatan tersebut gimana Wisa? Yang pastinya luar biasa sekali kegiatan kemarin yang diadain oleh BPAN sama Arif Mozaik juga aman. Kegiatan pengalamannya yang paling berkesan itu kita mendapatkan teman-teman dari berbagai penjuru Nusantara ya. Kita berbagi pengalaman. Jadi orang-orang yang kemarin itu didatangkan ya benar-benar orang-orang yang merasa senasib penanggungan pada saat itu. Nah, dalam pelatihan itu kita sendiri diajarkan dengan berbagai cara metode yang sangat-sangat luar biasa ya. Terutama ada pendidikan populer di mana sekarang ini memang belum ada atau jarang-jarang ada yang menerapkan cara pendidikan populer itu di Indonesia. Nah, jadi kemarin itu sangat beruntung sekali adanya fasilitator yang memfasilitasi itu semua. Sehingga untuk pemikiran kita ke depannya itu mungkin akan lebih jauh lagi untuk ke depan. Jadi cukup menarik ya kegiatan yang diikuti kemarin. Ya, sangat menarik. Sangat menarik. Nah, Wisa sendiri dari region Kalimantan, boleh tahu wilayah adatnya di mana? Saya berada di komunitas Binua Manyali itu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Dan artinya setelah kemarin Wisa ikut program itu, apa yang mau yang Wisa sempat terpikirkan yang ingin dilakukan diaplikasikan di wilayah adatnya apa? Atau di komunitasnya? Ya, sesuai kemarin hasil diskusi waktu di Sungai Utik dengan beberapa teman, salah satunya juga Nedin. Nah, kami berencana ingin membentuk sekolah adat. Nah, kebetulan juga aku beberapa hari ke depan akan menentukan tim inti untuk membentuk sekolah adat. Ya. Nah, jadi punya tujuan yang pertama sekolah adat gitu ya, buat bentuk ya, sekolah adat. Nah, Wisa, satu pertanyaan terakhir. Wisa ada harapan khusus nggak yang Wisa ingin sampaikan mungkin ke organisasi yang Wisa bernaung di dalamnya itu BPAN? Apa yang Wisa harapkan ke depannya bisa dilakukan bersama teman-teman di BPAN? Ya, harapan saya untuk BPAN ke depannya ya, anggotanya semakin ramai, selalu bangkit bersatu bergerak, bangkit bergerak. Nah, satu hal lagi sebagai pemuda adat Nusantara, yang pastinya semoga untuk ke depannya tidak ada ini lagi. Anak-anak muda tidak malu menggunakan bahasa daerah. Ya, karena situasi sekarang generasi muda adat itu kebanyakan malu untuk kembali menggunakan bahasa daerahnya. Ya. Iya, jadi harapannya seperti itu ya. Iya. Ya, baik, terima kasih Wisa waktunya. Semoga apa yang sudah didapatkan di pelatihan kemarin bisa segera diaplikasikan untuk komunitasnya dan juga bisa bermanfaat ya tentunya ke depannya untuk komunitas Wisa di Kalimantan sana. Terima kasih waktunya Wisa, selamat siang. Iya, selamat siang. Itu deh, kita sudah ngobrol dengan Modesta Wisa ya, John Tony ya. Jadi menarik sekali bahwa dia punya satu cita-cita yang mulia. Ternyata bersama Nadine, narasumber kita yang ada di sini, berniat untuk membuka sebuah atau membuka jangan sebuah ya, kok sebuah cuma satu sekolah, sekolah adat gitu ya. Ya, namanya sekolah adat. Sekolah adat yang benar-benar bisa segera terrealisasi ya. Artinya dengan aja program ini seperti merangsang gitu ya John ya, merangsang. Ya, merencanakan. Ya, merencanakan artinya semua impian-impian yang ada dari setiap pemuda adat dikumpulkan, akhirnya mereka bisa bagaimana mewujudkan impian itu seperti ada jalan terang dengan adanya program ini begitu. Jadi membangun mimpi di sana. Bagus sekali. Nah, satu lagi yang mau kita tanya, punya mimpi apa kira-kira teman kita dari Tano Batak ini? Ada Lasron Sinurat, akan kita hubungi. Dan baik, kita sudah terhubung langsung dengan narasumber saya berikutnya, ada Lasron Sinurat. Beliau ini merupakan anggota BPAN wilayah Tano Batak. Selamat siang, Lasron Sinurat. Selamat siang, Pak. Ya, apa kabar, Lasron? Baik, Bang, baik. Baik, di baik. Di sini lagi kabut asap. Oh, lagi kabut asap ya. Jadi masih ya, terkena dampak asap di sana begitu ya? Iya, di Tano Batak. Tapi mudah-mudahan nggak mengurangi semangatnya ya untuk berjuang di BPAN begitu. Baik, Lasron, kita sedang bahas seputar kegiatan kemarin yang Lasron ikuti bersama teman-teman di BPAN, pelatihan fasilitator dan kepemimpinan di Sungai Utik. Boleh diceritakan mungkin apa yang kesan dan yang pengalaman Lasron kemarin ikut di kegiatan tersebut? Iya, pertama pengalaman saya mengikuti pelatihan di Sungai Utik. Baru kali ini mengikuti pelatihan yang begitu dahsyat gitu. Dahsyatnya kenapa tuh? Kenapa saya katakan dahsyat? Karena tempatnya sangat sangat indah gitu. Jadi baru pertama ini juga saya menginjakkan kaki di Kalimantan. Jadi nah, dahsyatnya karena baru sana, pertama kali. Iya, baru pertama kali tuh. Dan banyak pelajaran yang saya dapat dari pelatihan ini, terkhusus dari masyarakat adat Dayak Iban. Dan saya juga dapat pengalaman berharga dari teman-teman yang hadir dalam pelatihan, karena di sana kita bisa saling bertukar informasi, kita bisa saling belajar bersama, dan bisa bermain bersama ya. Lasron, kalau boleh tahu ada informasi apa yang Lasron sharing dengan teman-teman di sana terkait dengan informasi seputar komunitasnya Lasron? Informasi yang kami diskusikan itu terkait dengan perjuangan masyarakat adat di komunitas. Kalau di sana di Tano Batak perjuangannya seperti apa, Lasron? Perjuangannya hampir sama dengan perjuangan masyarakat adat di komunitas lainnya yang ada di Nusantara gitu. Artinya perjuangan kita tetap bagaimana masyarakat adat itu bisa mengolah dan mempertahankan wilayah adatnya. Dan musuh kita itu hampir, bukan hampir lagi ya, tapi sama gitu. Yakni perusahaan dan juga pemerintah yang selama ini tidak pernah memikirkan hak dan juga nasib masyarakat adat. Jadi itu perjuangannya ya. Nah, sama pertanyaannya mungkin dengan tadi, saya sempat hubungin Wisa juga dari Kalimantan ya. Apa yang kemudian ada di pikiran Lasron sekarang atau ketika selesai program kegiatan di sana yang ingin Lasron aplikasikan atau ilmu yang sudah didapatkan yang pengen segera diaplikasikan, ingin segera dilakukan untuk komunitasnya apa, Lasron? Ingin berjuang bersama mereka. Berjuangnya dalam bentuk apa? Mungkin sudah ada kepikiran dalam bentuk bagaimana cara mengelola wilayah adat, dan juga bagaimana kita dapat mempertahankan kebudayaan-kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur kita untuk generasi muda seperti kita ini. Baik, artinya itu semua sudah didapat dari ilmu kemarin gitu ya, yang belajar di kegiatan tersebut. Begitu, jadi tinggal diaplikasikan aja. Begitu ya, baik. Oke, semangat terus, Lasron. Terima kasih waktunya sudah berbagi dengan kami di sini. Sukses selalu ke depannya, semoga bisa membawa komunitasnya ke arah yang lebih baik lagi ya. Terima kasih, Lasron. Selamat siang. Baik. Oke, selamat siang, Bang. Baik, kita sudah ngobrol tadi dengan beberapa pemuda ya, John ya, pemuda-pemudi dari pemuda-pemudi adat anggota BPAN. Artinya banyak sekali berarti yang sudah didapat ya. Iya. Satu bulan, hampir satu bulan. Iya. Nah sekarang kita ngomongin soal kegiatannya. Satu bulan ini waktu yang cukup panjang ya, apalagi kalian pemuda-pemudi gitu. Iya. Kan di Sungai Utik di satu wilayah gitu yang iya. Kalian juga baru sekali datang, mungkin beberapa bahkan mungkin banyak yang baru pertama kali datang, akhirnya harus tinggal lama di situ, adaptasinya. Iya. Gitu kan. Nah kegiatannya yang sudah disusun oleh rekan-rekan BPN seperti apa dari mulai pertama sampai acara berakhir? Iya, jadi untuk kegiatan di sana selama 3 minggu ya, itu kita lakukan mulai kita disambut oleh warga Sungai Utik. Nah, sepertinya memang tidak bosan ya, sekalipun dilakukan selama 3 minggu itu. Kita disambut dengan luar biasa, disambut secara adat dan melakukan ritual. Itu yang pertama yang sangat luar biasa, sehingga kita sudah menjadi bagian daripada mereka. Dalam penyambutan ritual itu kita menjadi bagian daripada mereka. Kemudian kita perkenalan untuk kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan. Nah, yang paling menarik, kami boleh melakukan kegiatan ini, pertemuan ini di komunitas masyarakat adat yang memang tidak ada jaringan telepon ya. Jadi kami bisa memapat bebas dari gangguan SMS dan email dan yang lain-lainnya ya. Tapi memang tidak ada jaringan telepon, jadi handphone pun nggak bisa ya. Iya, di rumah itu tidak ada, harus pergi berjalan sekitar ada mungkin 2 km ke arah gunung. Nah, tapi itu justru membuat suasana semakin hangat. Jadi komunikasi kami tidak keluar, tetapi di antara kami. Nah, kami berdiskusi juga tidak terganggu. Nah, kemudian dalam proses ini kami lakukan ini juga di rumah betang yang sangat bagus tuh, di rumah betang, di rumah panjang. Kemudian juga kami bisa melakukannya di hutan. Bahkan kami juga melakukannya di pinggir sungai, dan di sana sangat luar biasa ya. Sungainya yang sangat bagus. Bahkan kami berjalan sekitar 2 jam dari rumah, dan kami menginap juga di hutan selama 5 hari. Sempat ada kegiatan ya. Camping gitu ibaratnya. Iya, iya, dan itu kami namakan camping adat. Indigenous Youth Camp. Nah, jadi kami menelusuri hutan, sungai, dan di sana kami tidak kekurangan. Bayangkan menikmati ikan yang baru ditangkap dari sungai dan itu dibakar, dan itu didapatkan didapat dari sungai di dekat pondok tempat kami menginap. Jadi sekalipun jauh dari kampung, di hutan kami bisa dapatkan sayur yang bermacam-macam. Ada, paling aku suka itu ada umbut itu dari hutan, dan juga asam, dan ikan dari sungai. Nah, mereka tinggal panah dan sangat banyak jumlahnya. Jadi luar biasa. Kemudian pada proses itu juga ada kegiatan bertapa. Mungkin bagi penakut bisa menaklukkan rasa takutnya ya. Bertapa di hutan yang bagi mereka itu belum lagi hutan ya. Padahal dengan diameter kayu yang sangat panjang ya. Tapi mereka katakan itu masih bekas ladang. Saya terkejut. Bagi saya itu sudah hutan belantara, hutan yang tidak pernah disentuh, tetapi masih ada hutan bekas ladang gitu ya. Bagi mereka hutan bekas ladang. Nah, di situ kami membangun pondok. Semua peserta secara bergotong royong itu membuat pondok kecil untuk kemudian ditempati peserta secara sendiri-sendiri untuk bertapa, dan bertapa pun dimulai. Seru nih. Bertapa dimulai dari jam 5 sore sampai jam 11 pagi besok. Jadi jadi dia bermalam di hutan satu orang, dengan jarak sekitar 200 meter atau 100 meter antara pondok yang satu dengan pondok perempuan kedua. Perempuan juga begitu. Perempuan juga begitu, tetapi perempuan memilih bertapanya mulai pagi. Nah, tapi itu kan pilihan karena memang tidak diharuskan ya. Itu hanya untuk membangun komunikasi kita dengan alam. Nah, jadi peserta itu dibagi, disebar sepanjang sungai itu, di pinggiran sungai, dan hanya diberikan modal fluid. Ketika misalnya kalau ada urgent ya, iya, bahaya, menurutnya bahaya, itu ditiup dan tidak ada yang menyulit sampai proses bertapa selesai. Artinya tidak ada yang berbahaya. Padahal itu hutannya hutan yang mungkin saja di sana banyak tantangan ya. Tetapi karena memang niat kita itu untuk wilayah adat kita, ternyata alam itu menjadi bagian daripada kita. Tidak ada yang terganggu, tidak ada yang luka, tidak ada yang lecet dalam proses itu. Nah, diberikan modal pelit dan senter, kemudian korek untuk menyalakan api di pondoknya. Jadi itu benar-benar sendiri ya? Iya, sendiri. Nah, perempuan, karena ada 9 orang perempuan dari 24 peserta, 27 peserta itu, nah, memilih bertapa sejak pagi sampai siang. Dan itu juga di hutan, disebar di hutan itu. Nah, itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. Bisa kita menaklukkan ketakutan kita terhadap kegelapan, ketakutan kita terhadap orang lain, dan juga yang lain-lain. Nah, jadi kita membangun komunikasi. Bahkan dalam proses itu kita mencoba menuliskan pidato kita pada saat kita dimakamkan kelak. Kira-kira apa isi pidato kita yang kita harapkan dari istri kita ataupun anak atau teman kerja. Nah, kemudian kita menuliskan surat cinta terhadap alam. Terhadap alam. Ataupun ada yang menuliskan puisi dan sangat menarik ya. Mungkin suatu saat satu-satu dari puisi itu bisa dibagi di radio ini. Nah, itu sangat luar biasa. Jadi pada saat bertapa itu peserta telah membangun ataupun menetapkan komitmen untuk perjuangannya untuk wilayah adatnya. Karena bayangkan kamu satu malam itu berada di hutan tanpa siapapun, dan kamu akan berkata apa untuk dirimu sendiri. Kita yang pertama mengenali diri kita ya, dan kita mau kemana dan apa komitmen kita terhadap wilayah adat kita sebagaimana yang kami pelajari di sana. Jadi kita sedang membangun suatu komitmen dan itu kita pertanggungjawabkan untuk diri kita sendiri. Nah, jadi bukan karena orang lain, karena kalau misalnya itu untuk orang lain, dia akan tidak akan melakukan bertapa. Nah, jadi itu yang sangat sangat luar biasa. Jadi yang lain juga selama satu bulan itu, di samping materi-materi yang disampaikan oleh narasumber yang sangat hebat ya, ada hadir dari Aman itu Mina, Kak Mina Susana Setra, dan juga Sekjen Aman hadir memberikan motivasi dan memberikan materi. Nah, kemudian Nur Fauzi Rahman hadir pada saat itu, kami sangat bangga. Kemudian tetua-tetua adat di Sungai Utik juga memberikan informasi, kami banyak mendapatkan informasi sehingga tidak ada bosan-bosan ya, karena berganti. Kemudian ada Sergei dari Live Mosaic, Eni Setianingsi, dan juga Simon Pabaras dari Live Mosaic yang turut berbagi informasi dan materi-materi yang lain. Dan sangat luar biasa pada saat itu, di tengah kabut melanda Indonesia, kami kedatangan tamu dari Meshack, masyarakat ada dari Meshack, Jeremias dan Liliana. Mereka bercerita tentang proses pengorganisasian masyarakat adat Meshack sampai mereka sekarang telah berdaulat atas tanah adatnya. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting. 4 hari perjalanan dari Meshack sampai mereka di Sungai Utik dengan situasi penerbangan yang tidak normal karena kabut asap yang melanda khususnya Pontianak. Jadi mereka bisa hadir, bagi kami itu adalah karena dua dari orang Sungai Utik ya, kami sangat terharu. Penerbangan kami juga pulang dari sana tidak mengalami gangguan, sekalipun delay hanya beberapa jam, tetapi banyak orang pada saat itu tidak bisa terbang, bahkan ada yang 3 hari di bandara. Coba bayangkan misalnya dari Meshack 4 hari perjalanan yang sangat lelah, dan mereka bisa tiba di Sungai Utik, itu bagi kami sangat luar biasa. Dan dengan ilmu-ilmu yang mereka bagikan itu sangat luar biasa. Jadi kami selama 25 hari itu tidak bosan. Kemudian yang menarik dari proses ini juga, semua peserta terlibat aktif dan berpartisipasi dalam proses. Jadi semua bagi kami itu, semua orang itu guru. Semua bisa menjadi sumber informasi, dan semua orang bisa memfasilitasi proses, dan itu yang kami pelajari ya. Jadi tidak ada satupun yang menjadi hanya pendengar. Jadi semua orang menjadi guru. Nah, kemudian Dalam proses itu kami mengikuti satu kegiatan yang sangat penting, itu gotong royong di sana, di Sungai Utik. Nah, mereka membuka lahan untuk ladang dengan ritual dan dengan gotong royong yang sangat luar biasa. Kami terlibat untuk menanam padi di ladang yang mereka sebut itu nugal. Nah, jadi dari sekian kelompok yang nugal itu, di sana dilakukan secara gotong royong, ada bahkan 6 kelompok satu hari, dan itu dilakukan secara beramai-ramai dengan gotong royong, dengan hadirnya kami di sana. Kami terlibat di 6 kelompok itu. Semua peserta ikut ke ladang. Ada kami pilih waktu misalnya satu hari untuk nugal. Jadi kami tinggalkan catatan, tinggalkan materi, tinggalkan baca-bacaan, dan kami ikut terlibat nugal dalam pola hidup mereka ke ladang. Nah, semua hidup terlibat untuk nugal. Di sana kami juga menemukan satu hal yang sangat luar biasa, di mana menugal itu mereka lakukan secara gotong royong. Yang kedua, diawali dengan ritual-ritual dan dua-dua mereka. Dan itu kami bisa melihat. Nah, yang ketiga yang sangat luar biasa, dilakukan dengan berbahagia, bersenang-senang. Jadi mereka pada saat nugal itu penuh dengan makanan, penuh dengan minuman. Dan kami berpikir ini bukan bekerja sebenarnya saat kami ikut nugal, tapi ini seperti bermain liburan. Iya, bermain-main, makan, nugal sedikit, makan, minum. Nah, jadi kami mendapatkan hal itu, dan dengan kekayaan yang sangat luar biasa ya, makanan yang sangat melimpah di sana. Kami disuguhkan pada saat menugal itu. Jadi prosesnya seperti itu. Dan yang lebih penting juga, yang tidak kalah penting maksud saya, nah, kami bisa bermain bersama anak-anak di sana ya. Kami banyak belajar dari mereka tentang kehidupan. Mereka bangga dengan budayanya sendiri. Jadi dengan tas mereka yang terbuat dari rotan mereka pakai, itu sangat luar biasa. Jadi kami juga ikut sama mereka. Jadi sangat senang bisa bermain dengan anak-anak di sana. Bahkan olahraga juga kami ikuti bersama mereka. Pokoknya hidupnya sangat luar biasa. Dan ke sungai ya, mandi bersama, wih, itu paling paling-paling sangat menyenangkan. Karena di Jakarta kita sudah jarang ketemu sungai bisa untuk mandi. Di Jakarta kita kekurangan air. Nah, tetapi kami di sana tidak pernah kekurangan air. Bahkan di air itu bisa kami melihat ikan yang bisa, karena sangat jernih tidak dan langsung minum ya. Airnya tidak harus dimasak dulu. Tidak. Tapi kami bisa langsung minum dari sungai dan sehat, tidak baik, luar biasa. Baik, jadi menarik sekali ya John ya. Artinya dari cerita John tadi sudah menerangkan bahwa selama 3 minggu atau hampir sebulan di sana, boleh dikatakan ya lepaslah semua, artinya kebosanan apa tidak ada sama sekali, karena penuh dengan materi seperti tadi yang sudah dijelaskan John tadi, dan juga banyak tadi kegiatan materi ada juga langsung diaplikasikan mungkin informasi ilmu yang juga langsung bisa diaplikasikan di tempat tersebut. Nah, John, pertanyaan yang terakhir untuk teman-teman di BPAN John Tony, terutama hasil dan tujuan hasil yang mungkin yang ingin diharapkan dari kegiatan ini apa, John? Ya, hasil yang kita harapkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu adanya pemuda-pemudi adat yang memiliki kapasitas dan percaya diri dalam memfasilitasi pertemuan atau mungkin juga pelatihan dalam proses perencanaan kehidupan di wilayah adatnya secara terus menerus. Jadi ada orang-orang yang bekerja di komunitas untuk merencanakan satu proses kehidupan di wilayah adat itu sendiri. Yang kedua, pemuda-pemudi adat mampu menganalisa setiap persoalan-persoalan di wilayah-wilayah adatnya. Jadi dia tidak tinggal diam, tetapi dia mampu menganalisa suatu persoalan, apa tantangan, apa peluang yang sedang dihadapi masyarakat adat di komunitasnya, sehingga dengan demikian dia bisa mengambil satu tindakan. Nah, yang terakhir, adanya pemuda-pemudi adat yang siap dan memiliki komitmen untuk mengurus wilayah adatnya. Jadi ada orang yang sudah menetapkan pilihan tinggal di kampung, dan itu suatu hal yang penting dan menarik untuk mengurus adatnya. Itu yang ketiga. Baik, Nadine, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Ya, ada hal menarik yang saya temukan soal pelajaran hidup ketika saya berada di Sungai Utik. Dan saya sebenarnya adalah salah satu mungkin orang muda yang sudah terpengaruh dengan era modernisasi yang ada. Dan ketika berada di Sungai Utik, saya menemukan cara pandang hidup yang berbeda. Dimana kebutuhan hidup mereka itu sangat-sangat berbeda. hidup itu bagi mereka bukan soal uang, tapi bagaimana keberlanjutan hidup itu diisi dengan nilai-nilai hidup yang ada, kebersamaan, saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling menerima, memahami kehidupan itu sendiri. Dan itu yang membuat saya, wah, ternyata di era yang seperti ini yang penuh dengan tekanan hidup, Sungai Utik dengan kearifan lokal yang ada itu menjadi filter bagi kebudayaan asing yang dimana di tempat saya atau saya sendiri itu tidak mampu melakukan hal yang seperti itu. Dan menurut saya itu pelajaran hidup yang paling berharga yang saya temukan barusan di Sungai Utik. Nah, baik, jadi dengar cerita semua dari teman-teman, dari John Tony, dari Nadine, dari juga tadi Lasron Sinurat, juga Modesta Wisa, kita bisa membayangkan ya Sobat Nusantara bagaimana kegiatan ini bisa memberikan kesan tersendiri terhadap mereka, ditambah dengan banyak sekali aktivitas yang mereka lakukan. Ini menjadi satu tantangan juga ya John Tony ya, buat teman-teman di BPAN. Artinya dengan 3 minggu belajar banyak seputar kearifan lokal dan lain sebagainya, untuk kembali lagi ke wilayahnya masing-masing, diharapkan juga bisa memberikan kontribusi ke komunitasnya masing-masing ya. Nggak akan cukup mungkin waktu kita 1 jam berbicara seputar pengalaman dari teman-teman di pemuda adat ini. Tapi Anda jangan khawatir, Anda bisa masih mendengarkan atau menyimak informasi dan juga cerita-cerita seputar perjalanan dari pemuda adat yang tergabung dalam BPAN di program khusus Suara Pemuda Adat. Terima kasih John Tony waktunya. Ya, terima sudah kasih berbagi di Radio Gama. Terima kasih juga Nadine. Terima kasih. Semoga kembali ke wilayahnya dan bisa memberikan sesuatu untuk komunitasnya. Saya Rifai Sumaila pamit. Kita ketemu lagi di Suara Pemuda Adat di episode berikutnya. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.